ini berkenaan dengan ada memakai imamah, Iya. maka di tema ini, karena tema ini adalah temanya untuk dikhususkan untuk kaum laki-laki, tapi Iya. kita sebagai perempuan tidak ada salahnya untuk mempelajarinya, maka kita akan bahas beberapa daripada adab-adab di sini agar kita mengetahuinya saja secara secara sekelumit. Iya. Adapun nantinya yang ingin mengetahui lebih detail, lebih paham, ya boleh nanti bagi yang punya kitab dibaca-baca apa yang terlewat mungkin. Karena insya Allah akan bahas bab imamah ini selewatnya aja yang bisa kita bahas, asal para jamaah mengetahui kenapa ada yang memakai imamah dan ada apa di balik imamah itu. Nah, nanti jadi saat melihat orang yang memakai imamah tuh ngerti dan paham. Tapi kita tidak akan fokus di sana, karena kalau fokus akan memakan waktu dua sesi. Nah, takutnya dua sesi terlalu lama, padahal ini nggak kita pakai gitu. Nah, jadi kita akan bahas ringkesnya aja. Insya Allah kalau kesempatan kita akan bahas bab selanjutnya. Ya Ustazah, monggo Ustazah dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbi zidna ilma wa rizukna fahma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Limpahan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kembali kita terhubung. InsyaAllah mudah-mudahan setiap orang di antara kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya Allah yang dikasihi, hamba-hambanya Allah yang dicintai, dan hamba-hambanya Allah yang dirahmati insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut kajian kita daripada Kitabul Adab. Insyaallah alhamdulillah kita sudah membahas bab demi bab yang lalu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau lanjut ke adab memakai imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Adab memakai imamah. Pertama-tama kita harus ketahui pengertian dari imamah itu sendiri. Al-imamah lughatan ma'amma ra's wa syar'an kullama yu'gadu 'ala ra'si wa yulaffu wa yukawwaru bi qasdi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamah dari segi bahasa itu adalah sesuatu yang mengikat di atas kepala. Dari segi bahasa, bahasa Arab bilang imamah itu artinya adalah sesuatu yang mengikat di atas kepala. Tapi dari segi syariat, imamah itu apa? Nah, ini asal kita tahu bahwa berarti di sini imamah bukan hanya tradisi orang Arab. Jadi perlu dicamkan, karena ada sebagian orang yang mengeluarkan kata-kata bahwa imamah atau sorban itu bagian daripada tradisi Arab, maka di sini kita akan menjawab dengan kata yang kita bantah, bahwa imamah bukannya soal tradisi orang Arab ataupun sorban, itu adalah merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa imamah dari segi syariat? Imamah dari segi syariat dia adalah sehelai kain yang panjang. Terus kain yang panjang yang diikatkan dan dilingkarkan di atas kepala. Kain panjang yang diikat dan dilingkarkan di mana? Di atas kepala. Dengan tujuan apa? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bukannya orang menggunakan kain sorban yang panjang kemudian yang diikat dan dililitkan, dilingkarkan di kepala itu karena mereka mengikuti tradisi orang Arab. Tapi semata-mata di sini yang mereka lakukan adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, imamah adalah sunnah. Jadi kalau di sini melihat orang yang memakai imamah, sisi husnuzan kita, perasangkaan baik kita yang harus kita camkan dan harus kita tanamkan di dalam diri, bahwa itu adalah sunnah Nabi. Terlepas mau dia orang Betawi, mau dia orang Sunda, mau dia orang Jawa, yang mengenakan imamah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi imamah ini sunnah bukan karena tradisi. Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersabda, "Farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalalis." Dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, perbedaan antara kita umat Islam dengan kaum musyrikin. Dulu orang Arab memang betul mereka pakai imamah, dililit di kepala. Tapi bagaimana mereka melilitnya? Mereka melilitnya langsung. Korban tali panjang langsung dililit di kepalanya tanpa kopiahnya. Enggak pakai peci lagi. Maka Nabi SAW bersabda, perbedaan antara kita umat Islam dengan mereka orang-orang musyrikin, apa itu al-amaim alal qalanis? Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah memakai imamah di atas peci. Kalau orang Islam pakai imamahnya pasti pakai peci dulu. Pecinya udah dipakai, baru dia lilitin kepalanya sama imamah. Nah, adapun adab-adab dari memakai imamah ini, ya, banyak sekali. Kita akan membahas beberapa poin-poin pentingnya. Di antaranya adab-adab ketika memakai imamah adalah memakai kain imamah berwarna putih. Ada beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan imamah dengan warna hitam, ada lagi dengan warna warna hitam, lagi pernah dengan warna merah kalau saya tidak salah, insya Allah. Nah, itu semua adalah bagian daripada sunnah. Akan tetapi yang dianjurkan dan bahkan sangat dianjurkan dan sering kali kita lihat banyak tokoh-tokoh habaib, para ulama mengenakan imamah itu berwarna putih. Dan ini adalah yang dianjurkan, memakai imamah yang berwarna putih. Itu ada pertama. Kemudian cara memakainya. Jangan kita kira memakai imamah itu semau-maunya kita. Ambil kain, mana aja, mau spray, atau mau hordeng misalnya, atau kain apa aja sembarangan kita ambil, kemudian kita lilit-lilit. Hati-hati. Bahwa imamah ini, kain yang dipakainya pun punya cara. Kainnya punya cara dan dipakaikannya berdasarkan dengan sanat rantai. Artinya di sini ada rantai sanatnya. Orang kalau pakai imamah biasanya itu bukan dipakein karena dirinya yang mau pakai. Tapi ada gurunya yang pernah pakein dia. Gurunya lagi pernah dipakein sama gurunya. Gurunya lagi pernah dipakein sama guru-gurunya. Dan terus sampai kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin saya bisa kasih saran ibu-ibu bagi yang ingin melihat sanad rantainya imamah, boleh buka YouTube lihat bagaimana guru mulia kita Al Habib Umar memakaikan imamah kepada murid-muridnya, dan ada beberapa kiai-kiai lainnya yang memakaikan imamah kepada murid-muridnya, contohnya Buya Yahya Cirebon. Boleh dilihat dan boleh diperhatikan bahwa itu bukan sembarangan asal pakai. Artinya misalnya kucu-kucu kita punya anak mau pakai, tidak demikian. Meskipun hukum dasarnya adalah sunnah, tapi imamah itu adalah pakaian kebangsaan, pakaian cirinya umat Islam yang betul-betul sosok yang sangat-sangat dipanuti dan sangat-sangat dihormati, maka saat mau pakai orang tidak mesti tahu diri. Ini orang harus tahu diri. Di Hadramut, di tempat saya belajar, dikatakan bahkan di dalam sebuah kitab, tidaklah pemuda-pemuda kita memakai imamah ini kecuali mereka sudah menghafal Bidayatul Hidayah Hifdzul Itqan. Apa tuh Hifdzul Itqan? hafalan di luar kepala. Apa tuh kitab Bidayatul Hidayah? Saya nggak tahu nih, sahabat cinta belajar nggak Bidayatul Hidayah? Mungkin belajar kali, Allahu'alam shawab. Belajar nih dah, Bidayatul Hidayah. Ah, alhamdulillah. Nah, itu bisa kita bayangin. Bidayatul Hidayah dengan tebalnya kitab itu, para pemuda-pemuda dulu begitu mau tumbuh dewasa, kalau mereka sudah menghafal Bidayatul Hidayah, di luar kepala, hafalan yang betul-betul hafal, bukan hanya hafal, tapi mereka juga mengamalkan apa yang ada di dalam Bidayatul Hidayah, barulah mereka dipakaikan imamah di kepalanya. Jadi imamah itu dipakai bukan sama sembarang orang. Makanya di sini kita lihat tokoh-tokoh kebanggaan kita, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Sunan-Sunan, juga kita lihat Imam Bonjol, coba, dan juga tokoh-tokoh panutan lainnya, dari ulama-ulama kita, Habib Umar, dan lain-lainnya. Mereka menggunakan imamah. Mereka pakai itu bukan karena mereka ingin menunjukkan siapa mereka. Bukan. Tapi utamanya yang pertama adalah mereka mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan yang kedua, karena mereka berilmu. Jadi imamah itu umumnya dipakai oleh orang-orang yang berilmu. Jadi nggak sembarangan orang mau mutusin dirinya mau pakai imamah, sekalipun di sini terdapat keutamaan berdasarkan salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun bi imamah khairun min sab'ina rak'ah bi ghairi imamah. Salat pakai imamah lebih utama dari 70 rakaat salat tanpa imamah, itu lebih utama kalau pakai imamah. 70 rakaat bandingnya, bayangin. Lebih utama orang salat pakai imamah 70 rakaat keutamaannya melebihi orang yang sholat tanpa imam. Jadi kalau ada habaib kita, misalnya ulama kita, kiai kita yang mengenakan imamah, mereka kemudian istiqomah, sholatnya tetap menggunakan imamah, karena mereka sudah tahu. Mereka sudah paham bahwa ternyata imamah ini memang memiliki kedudukan yang luar biasa. Kalau apalagi dipakai untuk ibadah. Dipakai sholat. Masya Allah. Pahalanya lebih unggul daripada orang yang sholat gak pakai imamah. Mereka akan istiqomah. Mereka akan jaga. Nah, kenapa di Hadramut orang yang pakai imamah itu harus punya modalnya dulu? Artinya ilmunya harus dia kantongin. Harus punya modal ilmu yang luar biasa. Kenapa? Karena orang kalau sudah pakai imamah, dia akan menjadi sorotan. Dilihat, ya apa, ilmunya bagaimana. Kalau pakai imamah tapi misal contohnya, na'udzubillah, mereka melakukan kesalahan, maksiat, itu bagaimana mau dijadikan panutan? Nggak bisa. Karena pakaian ini adalah pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang kalau sudah menggunakan ini, berarti apa? Berarti dia itu harus menjaga dirinya. Dari apa? Dari harga dirinya yang dia jatuhkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, Nabi kita bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amain yaumil jumu'ah." Coba bayangin. Kenapa banyak ulama kita kalau udah sholat Jumat bajunya komplit, imamahnya pakai, jubahnya pakai. Semua tuh baju komplit sunnah dipakai sama dia. Itu kenapa? Karena ada hadis Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang sholat memakai imamah pada hari Jumat. Itu daripada anjuran-anjuran yang di hadis Nabi SAW yang menyemangati orang-orang dalam menggunakan imamah. Dan ingat, bahwa pakaian ini adalah pakaian kebanggaan yang mestinya menjadi kebanggaan setiap umat Islam. Pernah lihat orang Bali? Orang Bali kalau pakai bajunya dia, sesuatu yang dia kan juga punya sesuatu yang diiterin di kepalanya. Kalau orang mana lagi, Blangkon, orang Jawa lah katanya. Itu blangkon itu kan kalau dipakai udah wah. Kalau Jogja itu keraton. Keraton pakai blangkon enggak, Lida? Iya, pakai Ustazah. Pakai blangkon. Bangga enggak orang keraton pakai blangkon? Bangga. Itu pakaian kebangsaan mereka, pakaian ke kerajaan mereka. Oh, mereka bangga. Lah kalau baju kebudayaan saja dibanggakan, masa iya bajunya Nabi Muhammad gak dibanggain? Masa iya tega bahkan ada orang yang menggunakan pakaian kebanggaan Nabi Muhammad malah justru disudutkan? Malah dijadikan ledekan? Malah dijadikan cemoohan? Dan yang menyedihkannya lagi, yang meledek dan yang mencemooh itu umat Islam sendiri. Ada orang pakai baju sopan, pakai baju muslimah rapi, dicemooh. Kalau yang cemooh non-muslim, kita toleransi. Wah, ya non-muslim nggak ngerti. Tapi, kalau yang cemooh umat sesama Islam, itu kan mikir, ini waras nggak otaknya? Katakan orang keraton, belangkon kebangsaannya keraton, tahu-tahu orang keraton bilang, apaan sih ini? Emang penting apa pakai belangkon? Kenapa sih harus pakai belangkon? Ribet amat. Zaman sekarang udah gak zaman pakai belangkon. Itu gimana? Mencoreng tidak kehormatannya keraton? Mencoreng. Nah, umat Islam dipakai baju, diberikan baju nabinya, diwariskan apa yang nabinya gunakan dan apa yang nabinya pakai. Mestinya kita bangga. Di saat kita melihat ada orang yang berpakaian utuh, berpakaian rapi, banyakin prasangka baik keluar dari diri kita. Ada ngelihat orang pakai ilmu, oh, mungkin ilmunya banyak. Mungkin orang ini ilmunya banyak, pangkatnya tinggi, mungkin derajatnya di sisi Allah. Karena dia nggak mungkin mutusin pakai imamah sendiri. Itu karena ada yang pernah memakaikannya. Itu perhatikan. Jadi imamah ini adalah pakaian sunnah, maka kita perlu apa? Kita perlu membanggakannya. Karena ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat lagi nabi yang lainnya bersabda, "Itammu tazdadu hilman." Pakailah kalian imamah, kata Nabi. Niscaya kelembutan pada diri kalian akan bertambah. Hatinya akan lembut. Ini siapa yang ngomong? Ini bukannya, bukan saya yang ngomong, Nabi. Hadis riwayat Imam Tabarani. Kamu, kata Nabi, pakai imamah. Pesan tuh sama kaum laki-laki. Disuruh pakai imamah. Pantaskan diri kalian untuk memakai imamah. Artinya orang kalau, kita ngelihat aja, orang kalau bajunya kokoan terus, berarti kan dia ahli. Berarti kan dia mulai berubah. Orangnya berarti deket sama agama. Udah pakai kokoan terus, tau-tau dari yang tadinya masih pakai celana, berubah. Makainya sarungan mulu. Ya Allah. Bayangan kita apa? Masya Allah, nih orang deket banget sama agama. Orang sarungan mulu, gitu. Kenapa? Karena bajunya mencerminkan dengan apa? Dengan aktivitas ibadah dia sehari-hari. Dia udah gak ada nampakin keduniaan dan lain sebagainya. Ternyata dari sudah sarungan, kokoan, gamisan. Gamis, terus dipakai. Harusnya apalagi yang muncul di dalam diri kita? Oh ya berarti ini orang dekat sama agama, tambah dekat orang gamisan mulu. Mungkin dia anak santri, mungkin dia anak pelajar, pelajar-pelajar agama Islam yang dia perdalam lagi, terus bertambah lagi, mulai ada sorban, ditambah lagi, kemudian mulai ada imamah. Berarti apa? Ilmunya semakin bertambah, maka semakin pantas lagi yang menggunakan imamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, al-ama'im wagharul mu'min wa 'izzul 'arab. Fa idza wada'uha wada'u 'izzahum. Ya. Imamah itu merupakan kewibawaannya orang mukmin dan kemuliaan suku Arab. Nah, orang Arab memang punya sesuatu yang dimuliakan, yaitu imamah. Tapi Nabi SAW mengedepankan dibanding apa yang dimuliakan oleh suku Arab, Nabi sebutnya apa? Kewibawaan orang mukmin. Orang pakai imamah itu berwibawa, disegani. Karena bukan sembarang orang yang pakai. Bukan orang yang baru belajar ngaji kitab satu kali selesai. Atau orang yang baru buka kitab cuma ikut-ikutan majelis taklim aja. Tidak. Dia punya rantainya. Rantainya sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Abah kumpul Martapura, pakai imam. Guru Zuhdi, Allah yarhamhum ajma'in, pakai imam. Dia bukan orang Arab. Dia orang sini, orang Indonesia. Tapi dia pakai imam. Apa dia mau mengarab-arabkan dirinya? Tidak. Karena itu bukan soal bajunya orang Arab. Itu adalah pakaian Nabi Muhammad. Mau kita orang Indonesia, mau orang Barat, mau orang Eropa, kalau mau meniru, ya meniru. Cuman balik lagi. Pantasin diri kita dalam meniru Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berkenaan dengan imamah. Ya, Nabi bilang, imamah itu merupakan kewibawaan orang mukmin dan kemuliaan suku Arab. Jika mereka melepasnya, orang mukmin udah malu nih pakai baju muslim. Mau itu imamah, mau itu baju koko. Lalu dilepas. Kita mau kelihatannya netral. Kita mau kelihatannya jangan terlalu islami. Kita mau kelihatannya jangan terlalu... Apa yang terjadi kalau orang muslim sudah melepaskan baju kebanggaannya? Berarti mereka telah melepaskan kemuliaan mereka sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa khawatirnya musuh pada saat melihat kaum muslimin pakai baju putih-putih aja. Bajunya putih-putih aja, ngadep. Yang turun tank, yang turun polisi, yang turun padahal enggak ngapa-ngapain, cuman baju putih doang. Ini contoh nyata yang ada di dalam diri kita, yang ada kejadiannya dalam kehidupan kita saat ini. Cuman apa? Cuman baju putih-putih yang jagain tank. Yang jagain di jalanannya dijagain pakai apa? Pakai besi. Itu hanya baju putih. Menggentarkan tidak? Menggentarkan. Makanya Nabi SAW bilang, kalau kita malu, kita melepaskan itu baju. Apa yang terjadi? Mereka berarti telah melepaskan kemuliaan mereka sendiri. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi, saran saya di sini adalah kepada ibu-ibu semua, punya anak pastinya, punya suami. Kebetulan kita punya negara, kalau hari Jumat bikin peraturan, ya, mohon maaf, ini untuk pegawai-pegawai kantoran. Peraturannya apa? Menggunakan batik di hari Jumat. Batik bagus, tradisi kita. Pakaiannya kebanggaannya orang Indonesia. Bagus. Tapi kok jatuhnya hari Jumat? Hari Jumat itu kan ibadahnya umat Islam. Mestinya hari Jumat itu seperti yang kita baca tadi, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada kita, Allah beserta para malaikatnya mendoakan khusus untuk orang-orang yang memakai imamah. Artinya, kalau kita belum bisa pakai imamah, ya paling tidak pakai bajunya umat Islam. Ngantor pakai batik, nggak apa-apa. Ngantor pakai batik. Tapi, bawa baju koko juga. Waktu mau ke masjid, ganti. Ustazah, emang kenapa kita nggak boleh bangga pakai baju batik? Ya kita mau menghadap Allah sama kondangan beda dong. Batik kan dimuliakannya kondangan. acara-acara besar, kita ketemu orang-orang besar, kita pakai batik. Tapi saat kita menghadap Allah di dalam sholat, kita diminta Nabi Muhammad pakai baju muslim, pakai baju koko, pakai. Dan berbanggalah untuk hal itu. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini adalah yang semestinya kita lakukan. Masjid penuhi dengan apa? Dengan baju muslim. Baju koko dipakai. Warnanya apa? Putih. Dan banggalah kamu untuk hal itu. Nah, ini boleh dihimbau kepada anak-anaknya, kepada suami. Per hari Jumat, Pak ngantor, bawa ini ya baju koko. Kalau sholat Jumat, ganti kokoan dulu. Nanti ya balik kantor, pakai batik lagi. Jadi kita harus balance. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pakaian ini adalah pakaian apa? Yang perlu kita banggakan. Karena ini adalah kemuliaan. Wabarul mu'mini. Kewibawaannya orang mukmin. Orang mukmin kalau pakai baju ini, ada sesuatu yang lebih terlihat dari dirinya. Berarti dia adalah apa? Adalah orang mukmin yang disegani. Orang mukmin yang di dalam dirinya memiliki keilmuan. Orang mukmin yang di dalam dirinya berarti menandakan bahwa dirinya dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilihat dari pakaiannya. Nah, jadi saya terangkan di sini sekelumit ya daripada imamah agar kita faham dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua dalam menggunakan imamah ini. Jadi imamah itu bukannya sesuatu yang dipakai atas dasar keinginan diri sendiri, tapi imamah itu dipakai karena memang ada saran, anjuran, sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama, yang kedua, pada umumnya imamah itu digunakan bukan karena kita yang memutuskan ingin memakai imamah. Jadi kalau di Hadramut itu imamahnya orang berilmu sama imamahnya orang yang cuman mau ngamalin sunnah aja, itu ada beda. Gak bisa orang sembarangan ngelihat fotonya Habib Umar, misal contohnya, wah Habib Umar itu imamahnya begini, oh saya mau ikutin lah kayak Habib Umar, ya gak bisa. Habib Umar imamahnya orang berilmu. Bukan imamahnya orang asal comot. Ada aturannya, ada caranya. Dan pakaian itu dipakai karena ada dasarnya. Jadi di sini kita harus paham. Ya? Dan biasanya orang-orang yang nyantri di Hadramaut itu, mereka mengambil ijazah atau sanad imamah, selain daripada Habib Umar, dia akan ngambil juga dari Habib yang lainnya. Ulama-ulama yang lain yang ada di sana. Dan kita kalau mau lihat di sini, bantahannya saya katakan tadi, bahwa dia menggunakan imamah bukan hanya dari kalangan habaib, meskipun banyaknya memang dari kalangan habaib, tapi kita harus melihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai imamah. Dia siapa? Dia orang Indonesia. Pendiri NU. Aba Guru Zuhdi. Orang Indonesia. Bukan keturunan Nabi Muhammad. Siapa lagi? Sekumpul. Bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi dia pakai imamah. Nah, ini semua membantah orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah tradisi Arab atau hanya karena mau mengikuti jalannya orang Arab. Paham insya Allah sampai di sini. Mudah-mudahan setelah hari ini saat kita melihat orang-orang yang mengenakan imamah, apa yang timbul dalam hati kita? Husnudzon. Prasangka baik. Orang yang pakai imamah adalah orang yang berilmu. Orang yang pakai imamah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang yang pakai imamah adalah ulama yang perlu kita banggakan. Bahwa kita memiliki sosok orang-orang yang mewarisi pakaian Nabi Muhammad SAW dan kita patut bangga. Kita wajib bangga. Kita wajib senang. Jangan sampai yang merendahkan itu, yang menghinakan itu keluarnya dari mulut sesama kaum muslimin. Sama orang Islam. Sama umatnya Nabi Muhammad SAW. ini baju yang perlu kita banggakan. Ya, sama layaknya orang-orang yang di keraton membanggakan pakaiannya mereka. Dan orang-orang Jogja bangga sama pakaiannya Jogja, apa entah itu tradisi daripada budaya Jogja sendiri. Bangga, bangga. Gak apa-apa, kita bangga dengan tradisi dan budaya. Boleh. Asalkan tradisi dan budaya itu tidak melanggar syariat Allah, boleh. Tapi di sini ada tradisi di atas segala-galanya. Ada syariat. Dan ternyata syariat Nabi Muhammad SAW harus lebih kita banggakan daripada tradisi dan budaya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah faham sampai di sini. Jadi bagi yang punya kitab, jika ingin mempelajari daripada bagaimana cara ataupun seperti apa pembahasan lebih jelasnya lagi tentang imamah, boleh dibaca-baca ya, insyaallah. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, boleh bertanya sama saya di pertanyaan untuk bulan yang mendatang. Baik, kita lanjut bab kita. Insyaallah pembahasan imamah sudah paham ya. Kita lanjut pembahasan daripada adab minyak wangi, memakai minyak wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab tatkala memakai minyak wangi adalah yang pertama, sunnahkan bagi kaum laki-laki untuk menggunakan minyak wangi yang tampak wanginya, artinya tercium wanginya dari jarak jauh. Ini sunnah untuk orang laki. Dari jarak 1 meter, 2 meter, kalau bisa orangnya duduk di mana, wanginya kecium sama kita. Itu sunnah untuk orang laki. Dari jarak jauh, wanginya tercium. Pakai minyak wangi yang begitu wangi. Adapun perempuan, sebaliknya. Wanita, sebaliknya. Kalau laki-laki dari jarak jauh tercium, perempuan sebaliknya. Jarak terdekat, di dekat banget baru kecium. Karena perempuan aromanya tidak untuk diumbar, untuk dicium oleh apalagi laki-laki yang bukan mahram. Di sini adab yang pertama adalah sunnah bagi kaum lelaki menggunakan minyak wangi yang tercium dari jarak jauh, namun tidak terlihat warnanya. Warnanya tidak membekas di bajunya. Kemudian bagi kaum perempuan sebaliknya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna thibar rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh. Wa thiban nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Rawahu An-Nisa'i wa Tirmidzi. Sungguhnya minyak wangi kaum lelaki adalah yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya. Sedangkan minyak wangi kaum perempuan adalah yang tampak warnanya dan tidak tampak aromanya. Kita harus tahu bahwa kita punya Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan kepada kita dari bentuk segala kesempurnaan. Nabi SAW dikatakan idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Kata Nabi itu saking wanginya kalau jalan di satu jalanan orang bisa hafal, bisa tahu kalau Nabi habis jalan dari jalanan ini. Nabinya udah pulang, udah sampai rumah. Tapi jalanan mana aja yang Nabi tadi lewatin, orang bisa tahu kenapa? Karena saking wanginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini menandakan apa? Menandakan keindahan dan kesempurnaan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa keindahan fisik zahirnya, bahkan sampai aroma tubuhnya yang begitu wangi semerbak. Dan yang kedua, membaca doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Adab selanjutnya dari memakai minyak wangi. Apa itu? Allahumma, membaca doa. Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Allah, sebagaimana kau berikan kami semua kenikmatan, maka tambahkan kenikmatan ini. Dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Allahumma, doanya, kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishal akhirah. Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisha illa 'aishul akhirah. Baca doa itu di saat memakai minyak wangi. Ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qalaha 'inda syamut thayyib ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Artinya barang siapa, katanya, yang membaca doa di atas tadi tatkala mencium minyak wangi, dan saat dia mencium aja ada aroma aja, dia mencium minyak wangi, maka akan diampuni baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dikutip dari kitab An-Nujum Az-Zahirah lil Habib Zain bin Smith. Masya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan keringatnya saja adalah minyak wangi. Tapi sudah wangi begitu masih ngajarin kita pakai minyak wangi. Masya Allah. Nabi udah wangi. Keringatnya ngeluarin aroma wangi. Luar biasa wangi. Tapi masih ngajarin sama kita untuk pakai minyak wangi. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW pernah tidur ya. Di rumah Ummu Salamah. Dan saat beliau sedang tertidur. Ummu Salamah melihat ya. Nabi waktu itu tidur gak pakai baju. Ummu Salamah ngelihat keringetan tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah itu pelan-pelan, Nabi lagi tidur, keringetnya tuh sama dia dikerik, dimasukin ke botol. Dikerik, dimasukin ke botol. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tersadar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau lakukan ya Ummu Salamah?" Dijawab oleh beliau, "Ya Rasulullah, melihat ada tetesan keringat yang menetes dari tubuhmu. Kami tahu itu adalah wangi. Biarkan kami menyimpannya untuk apa? Ya Allah. Untuk kami berikan kepada anak-anak kami. Kepada anak-anak kecil kami. Sebiana, katanya. Anak-anak kecil kami biar dijadiin. Nuh kasih minyak wangi mereka. Dari keringat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau minyak termahal ada sekalipun di muka bumi ini, tidak akan pernah sebanding dengan apa? Dengan keringatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minyak apapun yang begitu mahal, mungkin ada minyak wangi yang harganya fantastis sampai luar biasa, tidak akan sebanding dengan apa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat ini. Jadikan apa? Dijadikan minyak wangi. Masya Allah. Maka ada kisah seorang sahabat Nabi yang memiliki istri 3 atau 4 orang. Saya lupa dalam kisahnya itu. Istrinya ini semua saling berlomba-lomba mengoleksi parfum atau minyak wangi dengan varian yang begitu banyak karena dia sudah berusaha sebisa mungkin ingin lebih wangi dari suaminya, tapi nggak wangi-wangi, kalah terus sama wangi suaminya. Ini istrinya pergi ke pasar, setiap kali pergi ke pasar, para istri-istrinya ini, sahabat Nabi SAW, mereka apa? Mereka membeli parfum. Sampai akhirnya mereka sudah ketemu titik buntu yang udah nggak tahu lagi parfum apa lagi yang harus mereka beli untuk apa? Menyaingi wanginya suaminya itu. Sampai akhirnya nih istri kumpul ngomong, kamu sadar gak sih kalau suami kita itu ternyata wanginya itu melebihi kita semua, padahal kita melihat suami kita tuh gak pernah pakai minyak wangi. beda sama suami-suami orang sekarang kan. Ibu yang baru punya suami bagaimana tuh? Beda kan baunya. Ini gak pernah pakai minyak wangi, wangi. Istrinya sudah beli minyak wangi. Dengan kalau kalau zaman kita sekarang nih, umpamanya ibaratnya dengan brand yang beraneka ragam. Tapi masih kalah sama wangi suaminya. Akhirnya mereka mutusin sudah kalau begitu. Jangan-jangan suami kita ini punya minyak wangi yang gak pernah dia tunjukin sama kita. Wah, istrinya pikir. Kalau gitu kita sepakat, kita mau tanya sama dia, suruh dia buka sama kita minyak wangi apa yang dia pakai. Kumpulin. Kumpulin istri depan suaminya pada nanya. Kamu minta kamu jujur. Selama ini kamu pakai minyak wangi apaan? Karena kami sudah berusaha sebisa mungkin untuk apa? Untuk memakai wewangian agar kami lebih wangi daripada kamu. Tapi ternyata kami kalah dan kalah lagi. Gagal dan gagal lagi. Kamu selalu lebih wangi dari kita. Apa rahasianya? Apa yang kamu lakukan? Para-para istri ini bertanya. Maka suami tersebut kemudian menjawab, dulu suaminya bilang, aku pernah sakit ujur tubuhku ini, sakit mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Kalau kita bilang penyakit luka, badan ini luka semua, kalau maaf-maaf itu korengan semua, sebadan. Dan aku putus asa, aku sudah pergi ke beberapa tabib, tapi mereka tidak juga mampu menyembuhkanku. Sampai akhirnya aku datang kepada siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Aku datang kepada Nabi SAW, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, aku sakit dan aku terganggu dengan sakitku ini. Karena banyak orang yang menghindariku karena bau tubuhku. Karena mereka merasa jijik dekat denganku, ya Rasulullah. Tolong sembuhkan aku. Dia datang kepada Nabi SAW. Minta agar Nabi mengobatinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi bilang, buka bajumu. Akhirnya Nabi SAW meletakkan kedua tangannya. Sambil dibacakan, kemudian diludahi tangan Nabi SAW dengan ludahnya Nabi Muhammad. Kemudian ludah itu dibleberin di badannya sahabat itu. Kalau kita mengingat ludah, ngebayangin, ludah kita gimana? Bau begitu. Ya siapa kita? Kalau kita merasa apa yang kita punya, mau dari ludah, mau dari keringat, tidak bahkan mengeluarkan aroma yang wangi ataupun sedap, ya pantas kita siapa? Kita manusia biasa. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya menyeluruh. Bukan hanya kepada fisik. Segala sesuatu yang ada pada dirinya Nabi Muhammad, bagi itu adalah yang paling mulia. Diusapin sekujur tubuhnya dengan berkat ludah Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat? Kemudian aku pun sembuh. Dan semenjak hari itu, tubuhku wangi, bahkan sangat wangi. Dari hari ke hari, aku semakin menjadi wangi. Berkat apa? Berkat Nabi SAW menyembuhkan lukaku dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bisa mencium aroma semerbak wangian dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita bisa dengan dari jarak dekat bisa mencium dan melihat sosok keindahan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan kalau orang disembuhkan oleh Nabi SAW, dengan ludahnya kemudian dia bisa menjadi wangi, bahkan tahunan demi tahunan aroma itu tetap ada pada diri orang tersebut. Bahkan istri-istrinya berusaha memakai wewangian untuk mengalahkan wangi suaminya kalah. Dapat kita bayangkan berarti betapa wanginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Nah, ini jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita punya nabi yang begitu luar biasa, masya Allah, kenapa kita harus apa? Harus untuk tidak ulangi. Kita harus memilih untuk apa itu namanya, bahkan tidak menggunakan wangian sama sekali. Al-malaikat tata'adza. Katanya malaikat itu terganggu dengan aroma bau busuk dari kita. Mau mulut kita yang bau, mau badan kita yang bau, apapun. Aroma tidak sedap yang keluar dari diri kita atau ada tempat yang baunya tidak sedap, malaikat tata'adza. Bahkan malaikat keganggu bahkan sama bau apa? Bau bawang yang kita makan. Kalau orang Arab bawang, kalau orang Indonesia ada tambahannya, ada petai, mohon maaf, ada jengkol, tambahannya nggak tahu lagi deh, makanan-makanan sejenisnya yang aromanya mengganggu. Ini pesenin. Malaikat keganggu. Al-malaikat yata'adza. Jadi kita penting untuk menjaga kebersihan kita, dan di antara kebersihan itu adalah wanginya tubuh kita. Baik. Doa dibaca saat mencium aroma wangi atau saat kita memakai minyak wangi. Kemudian, ada selanjutnya di saat kita memakai minyak wangi adalah berniat yang baik. Berniat yang baik saat memakai minyak wangi, yaitu diantaranya semata-mata karena Allah. Pertama, niatnya semata-mata karena Allah. Dan untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nggak ada niatan yang lain. Hanya karena Allah, mengikuti Rasulullah, dan juga ingin menampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Mampu, punya uang, alhamdulillah, dikasih rezeki, bahkan ada yang dikasih hadiah minyak wangi. Nabi SAW berpesan sama kita, ada tiga yang nggak boleh kita tolak. Yang pertama, minyak wangi. Kalau ada orang yang ngasih kita minyak wangi, hatta kita nggak suka tuh minyak wangi, nggak boleh ditolak. Harus diterima. Kedua, kalau ada orang yang ngasih kita senderan, bantal, nggak boleh ditolak. Al-Wasaid. Kalau kita pernah lihat kursi-kursinya orang Arab itu kan di kursinya tuh punya senderan. Ada seperti bantal untuk meletakkan tangan itu agar bersender di situ. Salah satunya itu yang dimaksud dengan wasaid adalah itu. Kalau ada orang ngasih ini, mau pakai buat senderan, jangan nolak, terima. Atau bantal sekalipun buat kita tidur, ada yang ngasih, jangan nolak, terima. Itu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Al-halib, susu. Gak suka susu. Emang nggak pernah minum susu. Kalau bawaannya minum susu enak. Sekalipun kita nggak doyan, kalau dikasih susu jangan ditolak. Terima. Mau diminum nggak diminum nanti urusan belakangan. Jangan pas disodorin susu ngomongnya nggak suka susu. Aturan dia bisa dapat sunnah karena menerima. Malah ditolak jadi nggak dapat sunnah. Jadi kalau ada nih yang nggak suka susu, nggak suka sama minyak wangi yang aneh-aneh, misalnya gitu ya. Saya kalau hadir ke acara-acara, biasanya suka hadir lagi maulidan gitu, ada orang yang suka bagiin minyak wangi. Mungkin kalau wanginya enak, kita beberin misalnya di badan, di tangan. Tapi ternyata begitu disemprotin, dikenain ke tangan atau diolesin ke tangan, ternyata wanginya nggak sesuai dengan apa yang kita sukai. Terima. Apa kemudian yang dilakukan? Dia tinggal ambil tisu, dioles, dibersihin pakai tisu, buang, selesai. Tapi kita dapat sunnah. Daripada sudah dari awal menolak, akhirnya nggak dapat sunnah. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatayyaba lillahi jaa yaumal qiyamah wa rihu athyabu minal misk. Wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihu anthanu minal jifah. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata karena Allah, pada hari kiamat aromanya akan lebih wangi daripada minyak micik. Aroma dia, tubuh dia lebih wangi daripada minyak micik. Dan barang siapa, kata dia bilang, yang memakai minyak wangi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya agar dia menarik perhatian orang lain, agar orang lain sadar dengan wanginya, agar orang tahu minyak wangi apa yang dia gunakan, agar orang merasa, wah ini orang pakai parfum yang itu loh, yang mahal itu loh. Berarti kan tujuannya bukan karena Allah. Barang siapa orang yang menggunakan minyak wangi, mata-mata tujuannya bukan karena Allah, maka pada hari kiamat nanti aromanya akan lebih busuk daripada bau bangkai. Dia dikasih nikmat sama Allah. Disuruh wangi sama Allah, sama Rasulullah. Diajarkan sama Rasulullah untuk wangi. Pakai minyak wanginya niatnya untuk orang. Agar dipuji. Apalagi na'udzubillah min dzalik, sampai ada perempuan berjalan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Mau laki, mau perempuan, sama. Untuk menarik perhatian lawan jenis, pakai minyak wangi. Mau ketemu yang disuka, pakai minyak wangi. Waktu sholat, lupa pakai minyak wangi. Waktu hadir taklim, lupa pakai minyak wangi. Dan faedah di antara niat-niat yang baik saat pakai minyak wangi itu adalah, pertama, niatnya apa? Ngikutin sunnah. Apalagi saat mau mengerjakan sholat. Sholat Jumat, sholat lima waktu, sholat wajib, itu ngikutin sunnah. Antara faedahnya. Kemudian yang kedua, mengagungkan masjid. Bagi laki-laki atau kalau kita mengagungin tempat ilmu, majelis ilmu. Karena kita menebar aroma yang wangi. Nah, biasanya ada di majelis itu bukan hanya pakai minyak wangi, tapi juga pakai bukhur. Jogja mungkin tradisi bukhur ini mungkin baru mau mulai berkembang. Ya. Betul Nida? Iya, Ustazah. Ya, ada sebagian orang mengira bukhur itu menyan atau yang digunakan untuk orang-orang yang mistis. Pada hakikatnya kita di Hadramaut ataupun di sini itu adalah sejenis wangian. Wanginya wangi, bukan wanginya yang enggak wangi, yang mengganggu aroma. Kalau kita kan nyium wangi asap lagi bakar sate, keganggu. Tapi kalau ini, asap yang keluar itu dari sejenis menyannya menyan Arab. Tumbuhnya di Arab, namanya luban. Atau apa ya, bahasa satunya lagi itu luban, mustaki. Atau mustaki. Dia getah dari pohon, lupa namanya. Nah, itu dipakai. Bagus banget. Kalau ada orang berpikir, oh, jangan dekat-dekat sama asap. Asapnya bukhur, nanti paru-parunya kena. Itu asap obat. Boleh dicek manfaat daripada luban atau manfaat daripada mustaki. Ya, yang paling bagus dari Oman. Itu dipelajari manfaatnya. Sebelum mengklaim, dipelajari. Beda sama asapnya tembakau. Beda sama asapnya rokok. Asapnya rokok, iya bikin mati. Paru-paru orang hancur, rusak. Kalau ini nggak ada bikin mati, ini obat. Itu dibakar, keluar aroma wangi. Atau sejenisnya sekarang ada dijual wangi-wanginya itu dengan beraneka ragam wangi-wangian yang luar biasa. Jadi bagi yang pergi umroh, bagi yang pergi haji, kalau yang pernah ke sana, lihat aja wanginya luar biasa. Nah, itu sunnah. Menebar aroma untuk mengagungkan tempat-tempat kebaikan, majlis, masjid, tempat-tempat ibadah. Atau juga dengan kayu ud, kayu gahru, dibakar. Kayu gahru, kita Indonesia kaya dengan kayu gahru. Wangi ud itu, kayu gahru, itu dibakar, wanginya keluar. Tapi mungkin kalau kayu gahru, bagi yang belum mengetahui apa namanya itu, wangi-wangi yang seperti itu mungkin masih tidak terlalu senang. Tapi sekarang alhamdulillah dengan berkembangnya zaman, aroma-aroma yang begitu wangi luar biasa sudah dijual. Selain daripada luban, kalau luban itu manfaatnya, khasiatnya khusus memang pertama dia bisa nolak gangguan syaitan, jin, kemudian juga obat. Ya. Ada pun yang lainnya untuk wewangian. Itu digunakan untuk kita sholat. Lagi ada majelis dipakai. Mungkin orang pertama, apa sih ini asap-asap? Keganggu banget. Kenapa ada asap-asap? Enggak bisa pakai wangian yang biasa aja. Kenapa harus itu? Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh ulama karim mengundang datangnya para malaikat dengan aroma itu. Malaikat datang. Bukhur. Punya khususiah. Punya keutamaan sendiri. Kemudian di antara niat-niat baik lainnya di saat kita memakai minyak wangi, atau ya, lain daripada minyak wangi tadi bukhur, kemudian untuk mengagungkan kaum muslimin yang berada di dalam masjid, ya, diagungin, dimuliain. Jadi minyak wangi itu dulu yang pakai hanya orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang yang banyak duitnya baru bisa beli minyak wangi. Tapi alhamdulillah seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang mau dari kalangan mana aja, insya Allah bisa beli minyak wangi. Dari kalangan mana aja bisa beli minyak wangi. Dengan grade yang berbeda-beda pastinya tentunya, tapi bisa beli minyak wangi. Dan tujuannya apa? Ya, kita mau ngagungin umat Islam. Saat duduk di majelis, saat duduk di masjid, wangi-wangi, masya Allah. Bersih-bersih, kelimis-kelimis, bajunya udah putih, pakai kopiah, pakai apa namanya tadi itu, baju-baju muslim yang begitu luar biasa bagus tuh. Kalau kaum laki-laki yang perempuan-perempuan, pakai gamis, pakai abaya, pakai kerudung yang rapi, yang bagus, masya Allah. Kemudian dia mengagungkan kaum muslimin lainnya, wangi semuanya. Kita memuliakan diri kita sendiri. Kalau kita mewangikan diri kita lagi muliain diri kita sendiri, umat Islam. Kemudian, untuk memberi aroma yang wangi terhadap yang duduk di dekatnya. Jangan sampai orang yang di dekat dia itu keganggu sama aroma. Aroma bau tubuhnya. Ada orang mikirin dirinya sendiri. Enggak, saya takut gak mau pakai minyak wangi. Bahkan sampai kebablasan. Minyak wangi gak dipakai, deodoran juga ikutan gak dipakai. Deodoran nggak dipakai. Dia ngambil hadisnya, katanya perempuan dilarang memakai minyak wangi. Akhirnya orang yang duduk di sebelahnya, ya Allah, ini orang udah mandi atau belum? Menyebabkan orang jadi membicarakan dia, dosa hukumnya. Orang jadi banyak yang ngomongin dia, terganggu, ya Allah. Kalau kita keganggu, malaikat keganggu. Nah, syiarnya muslim, orang muslim. Kalau kamu tidak mau memakai wangian, minimal jaga dirimu jangan sampai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mau dari badan, mau dari mulut. Masa iya ada orang mulutnya bau gak sadar. Ngomong saat ngomong. Orang lawannya aja bisa kecium, masa dia sendiri yang punya mulut gak bisa nyium. Dijaga. Jangan sampai itu mengganggu orang lain. Dan di saat kita memakai minyak wangi itu, niatin yang baik. Tujuannya apa? Jangan sampai ada orang mencium aroma yang tidak sedap dari diri saya. Jangan sampai ada orang yang keganggu dengan baunya, baunya tubuh saya. Itu diniatin. Dan kemudian, bisa juga untuk niat menutupi aroma yang kurang baik pada dirinya. Dia sadar kalau keringatnya itu nggak sedap. Kalau sudah di ruangan yang gimana melekap, mengelekap aroma ruangan tertutup, AC nggak ada, misalnya hanya kipas angin, wah saya pasti keringetan nih. Kalau saya pasti keringetan, keringet saya tuh nggak bagus wanginya, nggak enak dicium. Saya aja yang nyium nggak kuat, apalagi orang, dia udah tahu. Maka dia gunakan minyak wangi untuk menutupi aroma yang tidak sedap dari dirinya. Nah, agar orang tidak merasa terganggu akan hal itu, bagus. Niat seperti itu. Atau niat selanjutnya agar orang lain tidak menjadikannya sebagai bahan pembicaraan. Tadi sudah kita bahas. Sebabkan karena dalam dirinya terdapat aroma yang tidak sedap. Kemudian apa lagi? Niat selanjutnya memperkuat akal pikiran di dalam berpikir. Huh? Begini. Masa iya orang pakai minyak wangi akalnya lebih kuat mikirnya? Imam Syafi'i berkata, man taba rihuhu zada agluh. Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali, barang siapa yang aromanya wangi, maka akal pikirannya bertambah cemerlang. Ya, Pak? Orang lagi belajar, mau dengerin tausiah, dengerin ilmu, mau ibadah, mau khusyuk. Bagaimana mau datang khusyuk? Bagaimana dia mau nyantel ilmunya kalau aroma yang dicium sekitarnya itu nggak sedap? Yang ada selama dia duduk, keganggu sama aroma nggak enak. Dia merasa terganggu, merasa terbebani. Mau ngedengerin, nggak konsen. Ibadah nggak konsen. Nah, sini ternyata Imam Syafi'i bilang, barang siapa yang aromanya wangi, otaknya akan semakin tambah cemerlang. Jadi kita kalau mau fresh, mau ngaji, belajar, pakai baju yang rapi, siapin diri, wangi, insya Allah ilmunya jauh lebih nyantel daripada yang tidak memperdulikan wangi-wangian ini. Ya, pasti ilmunya akan jauh lebih nyantel. Kemudian selanjutnya, daripada adab memakai minyak wangi, ialah dianjurkan saat memakai minyak wangi untuk membaca sholawat. Karya Al-Habib Hasan bin Muhammad Fathak Al-Makki. Apa itu salawatnya? Yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tayyibil mutayyab, al-habibil Mustafa al-muqarrab, wa ala alihi wa sahbih salatan tuniluna biha kulla magsadin wa matlabi. Saya ulang. Ini salawat karya Al-Habib Hasan bin Muhammad Fad'ak al-Makki. Yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Tayyibil Mutayyab, al-Habibil Mustafa al-Muqarrab, wa ala alihi wa sahbih salatan tuniluna biha kulla maqsadin wa matlabin. Ulang yang ketiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Tayyibil Mutayyab, wa ala al-Habibil Mustafa al-Muqarrab, wa ala alihi wa sahbih salatan tuniluna biha kulla magsadin wa matlabin. Dianjurkan saat kita mau memakai minyak wangi baca salawat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-tayyibil mutayyab, Nabi kita Muhammad yang paling bagus, yang paling wangi, al-habibil Mustafa al-muqarrab, kekasih kita al-Mustafa yang paling dekat dengan Allah, wa ala ali wa sahbih, beserta salawat dan salam ini juga kita tujukan pada seluruh keluarga dan juga sahabat, yang mana dengan salawat ini mengantarkan kita, menyampaikan kita dengannya semua tujuan hidup kita dan permintaan kita. Insya Allah, baca salawat ini hajat kita, apa yang kita harapkan, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baca lagi pakai minyak wangi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Tayyibil Mutayyib, الحبيب المصطفى المقرب وعلى آله وصحبه صلاة تنيلنا بها كل مقصد ومطلب. Dengan salawat ini, kami akan meraih seluruh yang kami tuju dan seluruh yang kami harap. Masya Allah. Ini dibaca daripada Al-Habib Hasan bin Muhammad Fadaan Al-Makki. Kemudian adab selanjutnya, tidak menggunakan minyak wangi pada waktu yang dilarang oleh syariat. Jadi, minyak wangi dianjurkan, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana syariat melarang kita. Kapan waktu kita dilarang menggunakan minyak wangi? Yaitu yang pertama saat kita berihram atau umrah. Kalau kita udah berihram dan niat ihram, udah ngambil miqat, saat itu kita diharamkan menggunakan minyak wangi. Gak boleh lagi pakai minyak wangi saat itu. Kalau kita pakai minyak wangi, kita kena dam, kena denda saat berihram. Yang kedua, kapan seseorang itu diharamkan untuk menggunakan minyak wangi? Yaitu seorang wanita yang sedang menjalani ihdad. Ihdad adalah iddah. Yaitu meninggalkan semua alat kecantikan bagi seorang istri saat suaminya meninggal dunia. Itu kalau kita bahasanya iddah. Atau ihdad, nggak pakai lipstick, nggak pakai bedak, nggak pakai apapun hiasan di wajah, bahkan minyak wangi sekalipun dilarang dipakai untuk istri yang ditinggal wafat oleh suami. Lama berapa lama itu dilarang? 4 bulan 10 hari. Orang istri tidak boleh berhias dan memakai minyak wangi. Itu diharamkan. Jadi kalau ada yang ngelanggar ya dosa. Lagi ihdan, pakai minyak wangi, dosa. Ini waktu yang dilarang. Nah, ini adalah yang dilarang oleh syariat seseorang dalam memakai minyak wangi. Adapun lainnya, dianjurkan, dihimbau, apalagi saat kita ibadah. Allah mudah-mudahan, perlahan-lahan kita akan menjaga daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, akan jaga, dan terus kita akan pelihara sunnah ini, dan kita amalkan. Mulai saat ini, saat kita menghadap Allah dalam sholat, kita gunakan minyak wangi, dan juga untuk wanita khususnya, apalagi jika di rumah bersama dengan suami, harus, kudunya, wajib malah, menggunakan minyak wangi, apalagi kalau sampai suaminya yang meminta, maka hukum memakai minyak wangi di sini bukan lagi sunnah, tapi adalah wajib. Sunnah bagi perempuan berwangi-wangian di hadapan suami. Bahkan sangat mustahab, dianjurkan. Tapi hukum memakai minyak wangi bisa berubah menjadi wajib di saat seorang suami meminta istrinya untuk memakai minyak wangi. Nah, ini tadi ya, insya Allah sedikit atau baru beberapa anjuran daripada adab memakai minyak wangi yang insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan untuk saya pribadi juga untuk semua yang hadir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Ustazah. Terima kasih Ustazah untuk penyampaian materinya, ilmunya. Banyak, ada beberapa yang baru juga tadi untuk memperkuat. Ternyata memakai minyak wangi itu juga untuk memperkuat akal pikiran dalam berpikir, Ustazah. Berpikir saya, Ustazah. Marhabah. Alhamdulillah, semoga bisa diamalkan, Ustazah. Insya Allah. Ustazah, ini tadi ada jamaah yang chat di kolom komentar. Yeah. Dari Kak Munziro, mohon doa dari Ustazah untuk kesembuhan suaminya yang sedang sakit, Ustazah. Sekali nanti untuk doa penutup ya, Ustazah. Marhabah. Nama suaminya di ini enggak disebutin, Ustazah. Ini dari Kakun Zero gitu, mohon doanya Ustazah untuk kesembuhan suami saya yang sedang sakit gitu. Akhir marhaba. Kita doakan bersama insyaallah mudah-mudahan khususnya untuk suami daripada Kak Munziro dan juga kepada seluruh keluarga kerabat kita dan maupun diri kita masing-masing yang sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kita, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhhib bil ba'si ishi anta syafi wa afi 'andal ma'afi. لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنه كل تعب شديد وقفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفينا تكفيه من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين شر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat pribadi dan juga untuk semuanya yang hadir, khususnya kepada guru kita Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan para alim ulama kita seluruhnya, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka semua untuk kedamaian dan ketertiban dan ketentraman negeri kita khususnya, dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu-ilmu yang ada yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar seluruh guru kita dan para alim ulama kita di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah jami'ah kamilah khususul khusus alim ulama kita Habib Muhammad Rizq Syihab سائر الأئمة المسلمين أجمعين على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في رزقي وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طيش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول قرآن يا مهم. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih Ustazah sudah berkenan membersamai kami pada kajian malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa kita amalkan. Semoga Ustazah juga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustazah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan Ustazah di kajian selanjutnya. Selamat istirahat Ustazah. Terima kasih sama-sama Nida dan semuanya. Terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah bergabung di kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian selanjutnya. Bagi sahabat yang tadi ketinggalan mencatat, bisa disimak kembali kajian pada malam hari ini di Facebook grup Amanah Sahabat Cinta. Dan insya Allah besok akan kita share di YouTube Majelis Sahabat Cinta Official. Terima kasih. Insya Allah. Saya selaku moderator pada kajian malam hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dan hilaf. Kita tutup kajian malam hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخذ من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.